malam yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Thank you.

masih terlalu dini. Kau bisikkan kata ini. Ku mohon kau mengerti. Janganlah engkau berduka. Maafkanlah diriku. Kau harus air matamu di pipi. Usah tenggelam di gelap yang silam. Tak harus, tapi itu mungkin ada hempasan gelombang hidup di dunia. Tinggalkan hari terpahit di hidup. Kau jangan rasa hari ini mati. Sejuta lembaran hidupmu menanti. Peganglah mulutku yang mau menelan. Tulis saja hidupmu atas lembar yang baru. Karena cinta merana. Na na na na.